mendatangkan kebaikan yang lain. Ada perkataan Syaddad Aus radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, beliau berkata, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ta' anna lahu 'indahu akhwa." Jika engkau melihat seseorang mengamalkan ketaatan kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya ketaatan itu mendatangkan hal-hal yang lain. Bapak sendiri rasakan sekarang nuntut ilmu taat, atau sebelumnya sholat subuh mendatangkan ketaatan-ketaatan yang lain. Jalan dari rumah ke masjid taat, tujuannya satu, sholat subuh. Kemudian mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh taat. Kemudian sholat subuh berjamaah taat. Setelah sholat subuh berzikir taat. Kemudian setelah berzikir majelis ilmu taat. Tentunya ini semua akan menjadi ketaatan-ketaatan yang dibarengi dengan keikhlasan. Begitu selalu. Ketaatan kepada Allah selalu mendatangkan ketaatan-ketaatan yang, dan itu indahnya beramal ibadah. Itu indahnya, lezatnya, manisnya mengabdikan diri kepada Allah. Taat akan mendatangkan taat-taat yang lain. Contoh Bapak tadi malam sholat tahajud. Tahajud mendatangkan ketaatan yang lain, bisa berzikir, bisa tafakur, bisa menangis karena Allah. Ini kan taat beda-beda. Itu pun ganjarannya berbeda-beda juga. Bisa istighfar di waktu sahur, bisa bersahur. Ketaatan-ketaatan yang mendatangkan ketaatan, di situ lezatnya beribadah. Di situ orang tidak pernah bosan mengabdi kepada Allah. Karena ketaatan mendatangkan ketaatan-ketaatan yang lain. Contoh orang yang dimudahkan hatinya untuk senantiasa menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Pertama bantu ini. Kayaknya saya ingin pahala di situ, bantu lagi dia ini. Kayaknya saya ingin pahala di situ, bantu lagi dia. Kayaknya enggak pernah bosan-bosan untuk membantu. Itu namanya lezat dalam beribadah. Itu disebut penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan yang kedua. Setelah dijaga oleh Allah dari seluruh yang merusak ibadahnya, agamanya, maka datang yang lain. Disediakan oleh Allah jalan-jalan untuk mendatangkan pahala yang lebih baik. Sekarang nuntut ilmu. Yang kita pelajari, majelis ilmu saja, taat. Nanti ketika ada Nabi Muhammad SAW disebutkan namanya, kita bersalawat. Kemudian mendengarkan tafsir, taat. Kemudian bertemu dengan kawan-kawan, setelah semalaman tidak bertemu, salaman, taat. Nah, kan lezat. Ini yang membuat seseorang akhirnya selalu berbinar-binar ketika berhadapan dengan amal ibadah. Itu yang meredakan perkara-perkara dunia menjadi ringan di hadapannya. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan ketaatan. Hidupnya penuh selalu dengan ketaatan. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dan itu penjagaan Allah. Kemudian penulis mengatakan, bal idza sadaqahum wa idza wujidatil mihanul maqsuudu minha tabyinul mu'mini sadiqi minal kadhibi fa innaha tumahisul mu'minin. Bahkan bila ada ujian-ujian yang dimaksudkan darinya terjadi, hal itu akan menampakkan kaum mukmin yang hakiki dan dari mukmin yang bohongan, maka dan menyaring kaum mukminin, wa tadhharu sidquhum, dan menampakkan kejujuran mereka, wa ka'anna fi hadza ihtirazan amma qad yuqal inna qawlahu wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibayhi qad yakunu sababan li tarki ba'dil mu'minina imanuhum. Saya ulangi ya. Bahkan bila ujian-ujian yang dimaksudkan darinya terjadi, hal itu akan menampakkan mukmin yang hakiki dari mukmin yang bohongan, dan menyaring kaum mukminin dan menampakkan kejujuran mereka, seolah-olah merupakan sikap kewaspadaan dari suatu dugaan yang muncul dari firman Allah, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Yang terkadang menjadi penyebab bagi sebagian kaum mukminin untuk meninggalkan keimanan mereka. Membantah dugaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah yudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian dan pertimbangannya atas ujian-ujian itu atau yang selainnya. Apa maksud perkataan penulis di sini? Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Allah berfirman, dan tidaklah kami jadikan kiblatmu sekarang agar melainkan agar kami mengetahui supaya kita, siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang menyimpang dari jalannya. Jadi ada hikmahnya, dan di situ terjadi penjagaan Allah terhadap manusia. Artinya, kalau Allah memindahkan kiblat asalnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, kemudian dengan pemindahan tersebut akhirnya siapa yang diketahui, ini orang beriman beneran, ini yang bohongan. Di situ penjagaan Allah. Makanya Allah akhiri ayat, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum," agar Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Jadi ayat ini sekali lagi penjagaan terhadap orang beriman. Penjagaannya dari sisi mana? Yaitu Allah ingin agar orang beriman keimanannya tetap. Dengan cara bagaimana? Diuji oleh Allah. Dipindahkan dari kiblat Baitul Maqdis ke kiblat Ka'bah Musyarrafah. Itu Allah menjaga keimanan orang beriman. Kemudian, وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ قَبْلَ تَحْوِيلِ الْكَعْبَةِ. Dan termasuk dalam hal itu juga adalah orang yang meninggal dari kaum muslimin sebelum peralihan kiblat ke Ka'bah. Nah, firman Allah yang tadi, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan iman kalian, itu masuk ke dalamnya penjagaan amal ibadah orang-orang yang menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Baitul Maqdis. Artinya begini, ketika Allah berfirman, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian, ini menjawab pertanyaan, wahai Allah, kalau seandainya kiblat dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, orang-orang yang beribadah kepada engkau menghadap Baitul Maqdis, amalannya gimana? Paham? Amalannya bagaimana? Ini jawaban. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Jadi orang beriman itu, kalau boleh saya ambil ringkasannya, dia amalnya tidak akan apa? Tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa taala, baik hidup ataupun ketika sudah meninggal. Buktinya orang kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian selama 16 bulan, 1 tahun sekian. 1 tahun beberapa bulan. 16 bulan beliau menghadap kiblat Baitul Maqdis Palestina. Di selama itu banyak kaum muslim yang meninggal. Kalau kiblatnya dipindah ke Ka'bah, maka bagaimana orang-orang yang menyembah Allah menghadap Baitul Maqdis? Apakah imannya dan amalnya terhapus? Tidak. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Kemudian penulis mengatakan, fa inna Allah la yudhayyi'u imanahum. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Likaunihim tathalu amrallah wa ta'ata rasulihi fi waqtiha. Karena mereka adalah orang-orang yang menunaikan perintah-perintah Allah dan mentaati Rasulullah pada waktunya. Ya, pada waktunya. Wa ta'atullah imtithalu amrihi fi kulli waqt. Dan taat kepada Allah dengan menunaikan perintahnya pada setiap waktu. Bihasabi dzalika wa fi hadhihi al-ayah dalilun li madzhabi ahli sunnati wal jamaah annal iman tadkhulu fihi a'malul jawarih. Artinya, saya ulangi, dan taat kepada Allah dengan menunaikan perintahnya pada setiap waktu sesuai dengan hal tersebut. Ini poin yang paling penting juga pada pagi ini, bahwa taat kepada Allah tanpa batas waktu. Taat Allah itu tanpa batas waktu. Mulai dari saat sekarang, biasakan dimanapun kita tetap taat kepada Allah. Terlihat salih, terlihat takut kepada Allah bukan hanya ketika di masjid, bukan hanya ketika di tengah orang-orang banyak, tetapi dimanapun taat kepada Allah. Entah itu kita jauh dari kawan-kawan sepengajian kita atau dekat dengan mereka, maka tetap taat kepada Allah. Sholatnya tepat pada waktu kalau laki, ya. Kemudian pakaian-pakaian yang berkaitan dengan pakaian-pakaian seorang lelaki ataupun perempuan tetap, karena yang dia lakukan dari amal ibadah itu bukan karena manusianya, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan perintahnya pada setiap waktu. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, ittaqillaha haythuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kapan saja kita berada, di mana saja, di lingkungan mana saja, takwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Sesuai dengan hal tersebut, ayat ini, nah ini permasalahan lain, ayat ini merupakan dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah bahwa perbuatan-perbuatan anggota tubuh termasuk dalam keimanan atau dalam iman. Apa maksudnya? Ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan amal ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita itu masuk dalam iman. Karena sebagian ulama-ulama akidah memperbincangkan apakah amalan seseorang itu masuk dalam iman atau tidak, atau cukup dengan hati. Di sini nanti lari kepada permasalahan apa hukum meninggalkan sholat. Sebagian ada orang yang mengatakan bahwa kalau ada orang beriman tanpa mengerjakan kebaikan secuil pun, masuk surga atau tidak? Iman, dia beriman kepada Allah, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa. Beriman dia kepada Allah. Kalau ditanya, Rabbmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Masuk gak ke dalam surga nanti? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini jawabannya. Amalan perbuatan anggota tubuh itu masuk ke dalam iman. Makanya harus orang yang beriman, dia beramal. Tidak cukup iman di hati saja. Kalau iman di hati, maka itu seperti orang apa? Iman di hati seperti orang musyrik, seperti iblis, tidak mengamalkan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa qawluhu innallaha binnasi laraufun rahim ay shadidur rahmah bihim azimuha. Artinya, firman Allah yang berbunyi sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia, maksudnya rahmat yang sangat banyak atas mereka. Famin ra'fatihi wa rahmatihi bihim an yutimma alaihim ni'matahu allati ibtada'ahum biha. Karena di antara bentuk kasih sayang dan rahmatnya terhadap mereka adalah dengan menyempurnakan nikmatnya yang telah dia anugerahkan kepada mereka. Wa an mayyaza anhum min man dakhala fil iman bilisanihi duna qalbihi wa an imtahanahum ihma imtihanan zada bihi imanuhum aw irtafa'at bihi darajatuhum wa an wajjahum ila asyrafil buyut wa ajalliha. Artinya, yaitu dengan menyempurnakan nikmatnya yang telah dia anugerahkan kepada mereka, dan Allah bedakan dari mereka orang yang beriman dengan lisannya saja tanpa hatinya, dan dia menguji mereka dengan ujian yang membuat keimanan mereka bertambah dan derajat mereka meningkat, serta membimbing mereka kepada rumah yang paling mulia dan paling agung, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, maksud dari perkataan penulis di sini adalah ketika Allah menutup ayat ini, innallaha bin nasi laraufun rahim, sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Apa maksudnya? Ketika Allah menjelaskan bahwasanya manusia, kiblat kalian dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu tanda kasih sayang Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya pemindahan kiblat tersebut agar terlihat mana yang benar-benar beriman, mana yang tidak beriman, itu tanda kasih sayang Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka, yaitu dengan pemindahan kiblat itu adalah ujian bagi mereka, itu adalah tanda kasih sayang Allah. Kemudian setelah itu Allah memberikan kiblat yang mana kiblat tersebut menuju Baitullah Ka'bah Musyarrafah, itu tanda kekuasaan Allah. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menunjukkan mukjizat Al-Quran. Selalu Al-Quran ayatnya yang akhir pasti ada hubungannya dengan ayat-ayat di pertengahan. Innallaha binnas laraufur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengasih dan maha penyayang terhadap manusia. Dari sisi mana? Apa hubungannya? Hubungannya tadi yang kita bicarakan tiga harian ini. Bahwasanya Allah membalikkan kiblat ke Ka'bah. Allah menjadikan itu ujian. Allah menjadikan itu sebagai pembeda mana yang benar-benar beriman, mana yang tidak. Allah jadikan itu sebagai ujian. Maka itu adalah sebagai kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selesai kita membaca surat Al-Baqarah, tafsir surat Al-Baqarah ayat 143. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi bermanfaat. Kita lanjutkan. Atau ada yang ingin bertanya? Selesai ayat yang ke-143, ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada, kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم Wamallahu bighafilin amma ya'malun. Artinya, sungguh kami sering melihat mukamu. Mukamu di sini adalah muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengadah ke langit, yaitu berdoa kepada Allah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu benar dari Rabb-nya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini, sebelum kita baca tafsirannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, menjelaskan tentang pemalingan kiblat. Perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berpaling kiblatnya, yaitu dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Kita baca tafsirannya. Yaqulu ta'ala li nabiyyihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami sering melihat mukamu wahai Muhammad menengadah ke langit. Ai kathratu taraddudihi fi jami'i jihatih. Maksudnya beliau sering sekali melakukan itu berulang-ulang. Syauqan wa intidharan linuzulil wahyi biistiqbalil Ka'bah. Berulang-ulang dengan rasa harap dan menunggu turunnya wahyu tentang menghadap ke Ka'bah. Ada perkataan Abu Darda yang menarik berkaitan dengan doa, man yukthiru an yuqri'al bab yushiku an yuftahala. Barang siapa yang sering mengetuk pintu, maka pasti dibukakan. Yang sering berdoa kepada Allah, insyaallah dikabulkan. Sama seperti yang terjadi seperti ini. Ini pelajaran bagi kita, sering-seringlah ketuk pintu Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang mengetuk pintunya. Ya, ini para ikhwah, apapun permasalahan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam meminta dipalingkan kiblat, maka beliau menengadah kedua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wajhaka wa lam yakul basar li ziyadati ihtimamihi wa li anna taqlibal wajhi mustalzimun li taqlibil basar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mukamu dan bukan dengan matamu. Ini adalah untuk menambah perhatiannya, karena pembalikan wajah secara pasti diikuti dengan pembalikan mata. Artinya gini, Allah berfirman mukamu, berarti mukanya ke langit. Kenapa tidak disebutkan mata? Karena ketika ke langit, otomatis mata juga akan mengikutinya. Mata juga akan apa? Mengikutinya. Ini menunjukkan keseriusan Rasulullah doa, ya, menunjukkan keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa. Kita lanjutkan, falan waliyannak ay nuwajjihaka liwilayatina iyyaka. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu, maksudnya kami akan mengarahkan kamu karena kekuasaan kami terhadapmu. Kita adalah hamba yang dikuasai oleh Allah. Kapan Allah memerintahkan kita ke kanan, ya ikut. Ke kiri, ya ikut. Kapan Allah memerintahkan kita untuk menghadap kiblat Baitullah, ya kita ikut. Karena Allah yang berkuasa. Falan waliyannaka. Sungguh, maka sungguh kami akan memalingkan kamu. Maksudnya, kami akan mengarahkan kamu karena kekuasaan kami terhadapmu. Qiblatan tardaha, ay tuhibbuha, wahiyal Ka'bah. Wa fi hadha bayanun li fadlihi wa sharafihi sallallahu alaihi wasallam haitsu inna Allah ta'ala yusari'u fi ridahu thumma sarraha lahu bi istiqbaliha. ke kiblat yang kamu sukai, maksudnya yang kamu senangi, yaitu Ka'bah. Ini merupakan suatu penjelasan dan akan keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Ta'ala bersegera dalam memenuhi keinginan beliau. Kemudian Allah menegaskan tentang menghadap ke arah Ka'bah. Orang yang utama bukan orang yang sekedar diluaskan rezekinya, dinyamankan hidupnya. Orang yang utama adalah orang yang disayang oleh Allah. Salah satu bentuk kesayangan Allah terhadap hambanya seperti yang dilakukan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikabulkan doa. Maka mungkin bisa digarisbawahi, orang yang disayang oleh Allah adalah orang yang dikabulkan doanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, tidak semua yang dikabulkan doa disayang Allah. Iblis dikabulkan doanya. Dikabulkan enggak? Apa doa iblis? Agar umurnya panjang sampai hari akhir. Tetapi tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Penulis mengatakan, "Fa fiha ishtiratu istiqbalil Ka'bah lis-salawati kulliha faradhiha wa nafliha." Di dalam ayat ini terdapat kandungan disyaratkannya menghadap kiblat dalam menjalankan setiap sholat. Ya afwan. Kelebihan. Ya. Thumma sarraha lahu biistiqbaliha. Faqala fawalli wajha syatral masjidil haram. Artinya, kemudian Allah menegaskan tentang menghadap ke arah kiblat. Allah berfirman, palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Wal wajhu ma aqbala badanil insan. Muka adalah suatu bagian yang terdepan dari manusia. Ini muka. Ya. Wa haitsu ma kuntum, di mana saja kamu berada, ay min barrin wa bahrin wa syarqin wa gharbin janubin wa shimalin, fawallu wujuhakum syatra ay jihatahu, yaitu ketika di lautan atau di daratan, ketika di timur atau barat, selatan atau utara, maka palingkanlah mukamu ke arahnya. Maksudnya menghadap ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah. Ini pelajaran berarti bagi kita bahwa kalau kita sholat, yang paling penting itu adalah arah. Arah Ka'bah di mana? Kalau kita di Indonesia, arah Ka'bah di mana? Di barat apa di timur? Di Banjarmasin, di barat apa di timur? Di barat. Ya. Di barat. Maka ketika ada beberapa masjid yang dipindahkan kiblatnya atau yang lebih menyerong, ini sebenarnya tidak diperlukan. Kenapa? Kalau sudah terbangun dan Ka'bahnya, arah Ka'bahnya memang ke sana, cukup sudah. Akhirnya membuat masjid miring, ya, sap-sapnya harus dibuat miring. Ini terlalu berlebihan. Memang kalau seandainya dengan alat-alat akan lebih condong tepat ke Ka'bah yang miring itu memang. Saya beberapa kali mencoba dengan beberapa alat dengan miring tersebut. Tetapi fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan wajahmu ke arah, cukup arah. Ya, ke arah kiblat. Makanya Syekh di sini kemudian menyebutkan fa fiha istiratu istiqbalil Ka'bah lis salawati kulliha fardhiha wa nafliha. Di dalam ayat ini terdapat kandungan disyaratkannya menghadap kiblat dalam menjalankan setiap sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wa annahu in amkana istiqbalu ainiha wa illa fayakfi syatruha wa jihatuha. apabila memungkinkan menghadap kepada zat Ka'bah tersebut, maka wajib menghadap fisik Ka'bah. Namun bila tidak memungkinkan, maka ke arahnya saja. Dalam ayat ini Syekh menyebutkan bahwa syarat untuk mengerjakan sholat menghadap kiblat. Kalau begitu, kita di atas kendaraan bagaimana? Bis, pesawat, kereta, hah? Yang tidak bisa kita anu hadap kiblat setumatlah hendak sholat. Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, untuk sholat wajib, ini sedikit membicarakan masalah fikih, untuk sholat wajib maka turun dan sholat di atas tanah jika mampu. Jika apa? Mampu. Kalau seandainya tidak bisa turun dan waktu sholat akan habis, maka pada saat itu dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Apakah wajib di takbiratul ihram pertama menghadap kiblat dulu? Misalkan saya duduk seperti ini, kiblat kan di belakang saya, pesawatnya ke sana. Apakah ketika takbiratul ihram saya Allahu Akbar, hah? Baru ngadap ke sana lagi? Atau bagaimana? Maka jawabannya, sekarang saya sholat wajib. Ya. Kalau seandainya sholat wajib, sama seperti yang saya katakan tadi. Paling utama dia turun. Dalam artian, dia tidak sholat di atas kursi. Di atas kursi pesawat. Dan juga tidak sholat di atas pesawat, gugur. Gitu. Tetapi sholatlah di lantai pesawat tersebut, yang dia bisa memposisikan dirinya untuk menghadap kiblat. Ini kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka wattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam, tidak ada kewajiban dia harus menghadap kiblat, tetapi hadaplah kemana pesawat tersebut berjalan dan dia sholat sebagaimana biasa. Ya. Adapun sholat-sholat sunnah, maka tidak mengapa sholat di atas kendaraan. Jadi asal hukum pertama sholat sunnah itu tidak mengapa sholat di atas kendaraan. Tapi asal hukum sholat wajib harus turun kalau dia mampu turun. Ya, kalau dia mampu turun. Adapun sunnah, sholat sunnah, maka misalkan seorang yang bersafar ingin sholat tahajud, boleh nggak? Orang bersafar ingin sholat tahajud dan sholat witir, boleh nggak? Hah? Boleh? Sholat tahajud dan witir sholat, boleh gak? Boleh. Yang tidak diperbolehkan itu sholat apa? Sholat rawatib, ba'diyah dan qobliyah. Sholat duha boleh gak? Boleh. Ya. Sholat tahiyatul masjid boleh? Boleh. Yang tidak diperbolehkan pokoknya hanya sholat rawatib, untuk sholat ketika safar. Itu pun dua rakaat sebelum subuh tetap dikerjakan. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa tidak terdapat riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh, hadaran wala safaran, baik ketika mukim ataupun ketika bepergian selama hidup beliau. Tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ada riwayat diperbolehkan untuk mengqadha salatnya. Ya, mengqadha sholat dua rakaat sebelum subuh. Kenapa? Enggak begitu mendengar sih. Kalau ketika berjamaah sholat di masjid, sholat rawatib, iya. Kalau seandainya kita musafir dan kita ikut berjamaah di masjid, maka tetap tidak boleh kita mengerjakan sholat rawatib. Kenapa? Karena asal hukumnya sebenarnya kita sholatnya di qasar. Tetapi karena imamnya mukim, kita ikut imam menyempatkan jamaah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya, Pak. Wa annahu am in amkana istaqbala ainiha wa illa fayakfi syatraha wa jihataha. Apabila memungkinkan menghadap kepada zat Ka'bah, maka wajib menghadap fisik Ka'bah. Nih, perhatikan ketika kita haji atau umrah, kita mungkinkan melihat zatnya. Maka harus menghadapnya tepat. Saya sering mendapati orang-orang yang sholat di luar Masjidil Haram, di luar masjidnya itu, kan karena mungkin penuh, dia salah Ka'bah. Artinya dia sebenarnya bisa meletakkan tepat pada zat Ka'bah. Kalau kita di Indonesia kan susah. Yang penting kalau di Indonesia arahnya ke barat daya, ya sudah, itu berarti arahnya. Adapun tepat, maka ketika kita sholat di Masjidil Haram itu harus tepat menghadapnya, jangan sampai menyimpang atau melenceng dari Ka'bah tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwa berpaling dengan badan itu membatalkan sholat, karena perintah kepada sesuatu itu berarti larangan dari perkara yang berlawanan dengannya. Artinya berpaling dari kiblat di dalam sholat batal sholatnya, kecuali tentunya yang ada keperluan di sana, seperti misalkan membukakan pintu pas lagi sholat, Allahu Akbar. Ya, anak kita mau di luar ingin dibukakan pintu, dia tidak bisa buka pintu sendiri, kita bukakan. Kalau berpaling tanpa ada keperluan, maka batal sholatnya. Nah, kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma dzukira ta'ala fi ma taqaddam al-mu'taridin 'ala dzalika min ahli al-kitab ghairihim wa dzakara jawabahum dzakaraha huna anna ahli al-kitab wal 'ilmu minhum ya'lamuna anna annaka fi dzalika 'ala haqqin wa amrin lima yajidunahu fi kutubihim fayataridun 'inadan wa baghyan fa idza kanu ya'lamuna bi khata'ihim fala tubalu bi dzalik. فَإِنَّ الْإِنسَانَ إِنَّمَا يَغُمُّهُ اعْتِرَاضُ مَنْ اعْتِرَاضِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُشْتَبِهًا وَكَانَ مُمْكِنًا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ صَوَابٌ. Ketika Subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan tadi, orang-orang yang membantah hal tersebut dari ahli kitab dan selainnya mereka, dan Allah Ta'ala juga menyebutkan tentang jawaban atas bantahan mereka itu. Lalu Allah dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya ahli kitab dan orang-orang yang berilmu di antara mereka mengetahui dengan benar bahwasanya engkau berada dalam kebenaran yang jelas, karena mereka mendapatkannya ada di dalam kitab mereka, akan tetapi mereka berpaling karena membangkang dan zalim. Ini buruknya ahli kitab. Tahu adanya Rasulullah, tahu adanya kiblat itu harus ke Ka'bah, tahu adanya kitab suci setelah Taurat dan Injil, tapi tidak mengamalkannya. Makanya para ulama mengatakan man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin yahud, wa man fasada min ulamaina bin nasara, wa man fasada min ulamaina fa fihi syabahun bi al-Yahud. Barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, itu sama seperti orang-orang Nasrani beribadah tanpa ilmu. Barang siapa yang rusak dari ulama kita, maka seperti orang-orang Yahudi mengilmui tapi tidak mengamalkannya. Maka hati-hati masalah seperti itu. Ya. Kemudian penulis mengatakan, apabila mereka mengetahui akan kesalahan mereka, janganlah kalian memperdulikan hal itu. Tinggalin aja. Orang yang tidak mau dinasehati, maka setelah beberapa saat maka kita ninggalkan, karena hidayah di tangan Allah, kita tidak bisa memaksa. Karena sesungguhnya manusia akan dipusingkan oleh suatu bantahan dari orang yang membantahnya apabila perkaranya tidak jelas, dan kemungkinan saja yang benar itu ada padanya. Namun fa amma idza tayaqqana anna as-sawaba wal haqqo ma'al mu'taridi 'alayhi wa anna al-mu'tarida mu'anidun 'arifun bi butlani qawli fa innahu la mahala lil mubalah. Adapun namun apabila dia yakin bahwa kebenaran itu bersama orang yang dibantah, sedangkan orang yang membantah itu hanyalah seorang yang keras kepala yang mengetahui kesalahan perkataannya, maka sama sekali tidak ada yang harus diperdulikan padanya. Ya. Tidak ada yang harus diperdulikan padanya. Bal yantadhiru bil mu'taridhi al-'uquba dunyawiyah wal ukhrawiyah. Maka sama sekali tidak ada yang harus diperdulikan padanya, akan tetapi tunggu saja siksaan dunia dan akhirat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang membantah tersebut. Karena itu Allah berfirman, Allah akhiri ayat ini, lihat, wamallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa-apa yang mereka kerjakan. Bal yahfadhu 'alaihim a'malahum wa yajazihim 'alayha wa fiha wa'idun lil mu'taridin wa tasliyatun lil mu'minin. Bahwa Allah, bahkan Allah memelihara perbuatan-perbuatan orang-orang beriman dan akan memberikan balasan kepada orang-orang beriman. Dan di dalam ayat ini terdapat ancaman terhadap orang-orang yang membantah dan sekaligus hiburan bagi kaum mukminin. Jadi saya pernah menyinggung juga tentang ayat ini, wa mallahu bighafirin amma ya'malun, itu ayat-ayat tentang ancaman. Allah tidak lengah dengan apa yang mereka kerjakan, itu ayat ancaman. Bukan hanya sekedar ayat pemberitahuan Allah mengetahui perbuatan mereka. Ya. Ini ayat ancaman, wa mallahu bighafirin amma ya'malun. Ya, seperti ada orang yang mengatakan, kamu tahu apa yang akan saya kerjakan? Kalau kamu begini, kamu tahu apa yang akan saya kerjakan? Ini ancaman apakah pengetahuan? Ancaman. Kalau kamu menyimpang, kamu tahu akan apa yang kamu akan saya kerja, apa yang saya akan kerjakan terhadapmu. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang seperti ini adalah ayat ancaman. Alhamdulillah ayat yang ke-144 selesai. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada waktu 5 menitan mungkin jika ada yang ingin bertanya. Ya, jika tidak ada kita cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.